lincah bingung pipikiran dua bingung serta dina anu hiji kercadangan lamun putus kamanehna nu anyar jadi gantina pada bela, pada cinta milih hiji kumaha itu jadi kuring nurayungan mana nu kudu ditampa nu itu ngancam minta putusan nu ingin ngajak gancang jadi kenangan pada bela, pada cinta milih hiji kumaha itu jadi kuring nurayungan dua bingung serta dina anu hiji kercadangan namun putus kamanehna ku anyar jadi gantina pada bela, pada cinta milih hiji kumaha itu jadi kuring nurayungan.